Arimam, Arimam, Lester Rap Family, Marcelo Rap, pikiran mulai singkat sama mulai naik peringkat sama mau cepat-cepat dapat game. Go gaya lambat sa pikiran mulai singkat sama mulai naik peringkat sama mau cepat-cepat dapat game. Ganti mic tua. Sedikit sampul, rayu agombal. Dia bilang gatal, bukan abal-abal, modal hanya sendal. Kalau seperti ini, mending arah-arah game. Biar tengah malam semester atur, dalam temperatur kayak bagus di kasur. Otak gangguan penuh deng kadar, cari yang bagus licin macam pula. Oh gaya lambat, cek pikiran mulai singkat. Saya mulai naik peringkat, saya mau cepat-cepat dapat singkat sampulan naik peringkat.